بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله teman-teman yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kembali berkumpul bersilaturahmi dalam pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang mana kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين واما الدرب المسدود اذا كان مشتركا فيحرم على غير اهله ان يشرع اليه جناحا بغير اذنهم لانهم ملكهم كذا علله الاصحاب. Ini lanjutan yang kemarin kita bahas tentang membuat balkon atau lubang angin di rumah yang berhadapan langsung dengan jalan. Nah, jalan ada yang namanya jalan Tariqun Nafidh. Tariq Nafidh itu adalah jalan yang dilalui oleh orang banyak begitu. Nah, tapi juga ada jalan, kalau jalan yang dilalui orang-orang banyak, kaidahnya bahwa dia boleh mendirikan balkon, bikin lubang angin, syaratnya tidak boleh membahayakan orang yang lewat. Standar membahayakan orang lewat itu adalah orang yang lewat tidak perlu nunduk. Kalau orang yang lewat nunduk gara-gara ada balkonnya, berarti itu membahayakan. Hatta wa ala ra'sihi ma yahmilu, sampai-sampai kalaupun dia punya bawa-bawaan di atas palanya, dia pun tetap jalannya tegak, nggak perlu nunduk begitu. Itu namanya tidak membahayakan. Ya tergantung apakah jalannya dilalui oleh orang yang jalan atau dilalui oleh mobil-mobil, kendaraan, unta, kuda, kambing, motor. Ya tergantung, kalau jalannya memang jalan yang biasa dilalui mobil, artinya ada mobil memang lewat di situ, berarti memang harus memperhitungkan itu. Jadi sebenarnya bukan cuman lubang angin atau balkon ya, teras rumah juga bisa. Kan ada ya kejadian beberapa waktu lalu, awalnya ngadep timur itu rumah, lalu direnovasi dibikin kontrakan jadi 3 pintu. Nah biar lega ngadepnya ke barat yang di jalanan. Akhirnya gara-gara bikin teras, tetangga yang punya mobil nggak bisa keluar. Karena di jalannya udah dijadiin teras itu, sekian jarak sekian meter itu udah ada teras, jadi kan itu kan juga sama tuh. Jadi intinya kan bukan pada balkon atau lubang angin, tapi memberikan mudharat atau tidak. Itu kalau jalan umum orang dilalui ya, banyak orang. Wa ammad darbun masdud. Nah, sedangkan jalan masdud, jalan masdud itu maksudnya jalan yang buntu. Jadi al-masdud at-tariq al-masdud itu artinya jalan buntu. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jalan buntu tuh ya begini. Kayak di klaster-klaster. Ini jalan ya. Tapi mentok doang sampai sini. Lalu di sini rumahnya, ada rumah gitu. Ini rumah ya kan, model klaster gitu kan. Ada yang rumahnya begitu miring. Pokoknya itu rumah-rumah. Fayahrum. ala ghairi ahli. Ah, diharamkan bagi orang yang bukan ahli situ. Ahli situ itu orang yang ahli situ bahasa Inggrisnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Ahli darbi itu maksudnya adalah orang yang punya hak terhadap jalan. Jadi gini, Pak Iwan. Ini rumahnya yang benar nih. Ini rumahnya kotaknya. Ini rumah nih. Nah, jadi yang disebut ahlud darbi itu adalah orang yang rumahnya pintunya itu menghadap jalan. Ini pintu menghadap jalan nih, gitu. Ini jalan buntu nih. Ini pintu dia menghadap jalan, pintu dia juga menghadap jalan. Rumah yang di sini walaupun nempel dengan jalan, tapi ini tembok nih, tembok belakang jatuhnya. Pintunya di sini dia, gitu. Maka yang disebut ahlud darbinya dia nih. Ini dua orang nih namanya ahlud darbi. Ahlud darbi. Ini karena pintunya mengarah ke jalan. Sedangkan dia 1, 2, 3 ini bukan ahlud darbi. Kenapa? Karena pintunya tuh ada di sini nih. Pintunya bukan mengarah ke jalan. Dia yang arah ke jalan tuh temboknya doang. Fayahrumu ala ghairi ahlihi, diharamkan bagi orang yang bukan ahli darbi. Nih, diharamkan bagi tiga ini. Ayushri'a ilaihi junahan, untuk mendirikan ilaihi, mengarah kepada jalan, junahan, yaitu balkon, bighairi idnihim, tanpa izin dua orang ini. Tanpa izin ahli darbinya. Li'annahu milkuhum, karena jalanan ini jadi milik dia dengan adanya pintu ini. Li'annahu milkuhum kaza allalahul ashab, begitulah yang diillahkan, dijelaskan sebab kenapa diharamkan oleh ashabu syafi'iyah. Kultu, kata saya, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, beliau mengatakan, wa muqtadahu, dan inti daripada perkataan ini, annahu la yajuzu li ghairi ahli darbi dukhulu fihi bi ghairi idnihim, itu juga berarti bahwa la yajuzu, tidak boleh, li ghairi ahli darbi, bagi orang yang bukan ahli darbi, bukan orang yang punya rumah di depan jalan tersebut, ad-dukhulu, enggak boleh masuk fihi, di jalanan tersebut, bi ghairi idznihim, tanpa izin mereka. Artinya ini katakanlah ada tiga orang nih ya, tiga rumah yang apa ini jalanan nih, ini jalanan gitu ya. Ini tiga rumah yang pintunya menghadap ke jalan sini, tapi jalannya masdud, jalannya buntu. Satu, dua, tiga. Ini ahlu darbi nih disebutnya nih. Ini namanya ahlu darbi. Ahlu darbi. Satu, dua, tiga. Dan orang, tiga orang ini boleh kemudian bikin portal. Portal. Boleh dibikin portal karena jalan punya dia doang bertiga. Gitu. Kalau ada yang mau lewat harus izin dulu, nggak ada masalah karena jalannya masdud. Beda kalau jalannya tuh nafis, kalau jalannya nafis tuh nggak boleh, gitu. Kayak ke beberapa waktu yang lalu ya, gara-gara corona jalan nafis juga ditutup. Duh, itu kalau kata Imam Taqiyuddin al-Isni nggak boleh itu milk yastahiqun al-insan yastahiqul murur kan gitu. Wa muqtadahu annahu la yajuzu li ghairi ahli darbi, bahwasanya kalau bukan ahli darbi la yajuz, enggak boleh ad-dukhulu, masuk di dalam jalanan tersebut, bi ghairi idznihim, tanpa izin mereka. Wa ajaba al-imam, dan kemudian Imam Al-Juwayni menjawab, anna ad-dukhula lil ghairi, bahwasanya masuk ke jalanan tersebut bagi orang yang bukan apa namanya ahli darbi, mustafadun, itu boleh dibolehkan, artinya dibolehkan min qara'inil ahwal, dari keadaan qarinah. Qarinah itu bahasa Indonesianya apa? Qarinah ya. Qarinah itu apa namanya? Pengait. Nah, artinya kan tadi begini. Orang yang ahlu darbi, Ahlu darbi jalanan masdud, jalanan buntu ini dia punya hak atas jalanan tersebut. Maka dia kalau bikin portal juga nggak ada masalah. Karena jalanan cuma buat dia doang. Tapi orang lain, orang yang bukan ahlu darbi, selain tiga orang ini, misalnya katakanlah satu rumah ini isinya lima. Ini lima, ini lima, 15 orang. Selain 15 orang ini, boleh masuk ke sini, bolehnya itu qara'inul ahwal. Karena sebab ada qarinah. Apa qarinahnya? Oh, dia kan lagi bertamu ke rumah yang sini. Oh, dia kan tukang ledeng, dipanggil sama rumah yang nomor dua. Dia tukang AC, dipanggil sama orang yang nomor satu. Oh, dia guru lesnya, privatnya. Nah, gitu. Itu namanya qara'inul ahwal. Keadaan-keadaan yang jadi qarinah, bolehnya dia masuk ke dalam jalan tersebut. Dia bukan ahlu darbi, tapi dia punya qarinah, qara'in, punya pengait untuk membuat dirinya berstatus boleh memanfaatkan jalan tersebut. Begitu. Ya termasuk kalau misalnya tamu yang berhari-hari kan begitu juga nggak ada masalah. Qala al-Isna'i, Imam al-Isna'i mengatakan wa muqtada hadzal jawab, inti daripada jawaban Imam al-Juwayni, annahu la yajuzu dukhul, bahwasanya tidak boleh masuk, idza kana fil mustahikin, kalau di antara orang-orang yang mustahik, mustahik itu yang ahlu darbi maksudnya, kalau di antara yang mustahik itu mahjur. Saya bukan ahlu darbi, tapi saya punya teman di sini nih, dia nomor satu nih. Cuman nomor satu ini keadaannya lagi mahjur. Entah karena dia mubazir, entah karena dia adalah orang yang, pokoknya mahjur dia. Dia adalah orang yang sedang mahjur. Jadi kata Imam Al-Isnawi, jawaban Imam Al-Juwayni itu juga memberikan konsekuensi hukum. Bahwasanya kalau ada di antara ahlu darbi itu ada yang mahjur alaihi, itu juga enggak boleh kita masuk melalui qarinah dia begitu. Li'annal ibahah mumtani'atun, karena pembolehannya dilarang. Pembolehannya itu tertahan minhu, karena kan dia mahjur, karena dia mahjur maka dia tidak boleh melakukan transaksi apapun, tidak boleh melakukan pembolehan terhadap akses jalan. Karena dia sedang mahjur, sedang dicekal, maka pembolehan jalan yang mana itu bisa diberikan kepada orang selain ahlu darbi itu tertahan selama statusnya mahjur. Wa minhu wa min waliyihi, dan dia enggak bisa ngasih pembolehan. Li'annal ibah, karena pembolehan itu mumtani'atun, terlarang minhu, daripada orang yang mahjur. Au min waliyihi, atau daripada walinya. Walinya mungkin walinya terlarang juga ya. Mahjur. Waqad tawaqqafa ibnu Abdissalam. Waqad tawaqqafa ibnu Abdissalami, dan Imam Ibnu Abdissalam ini Izzuddin bin Abdissalam. Izzuddin bin Abdissalam orang nyebutnya Sultanul Auli, Sultanul Ulama. Jadi di mazhab Syafi'i ada Syekhai Syafi'i, Imam Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i, kemudian ada Imam Juwayni maksudnya Imam Haramain. Ada namanya Sultanul Ulama. Sultanul Ulama itu ya ini Izzuddin bin Abdissalam. Dan beliau yang secara tegas menyebut dalam kitabnya Qaidul Ahkam fi Masalihil Anam bahwa bid'ah itu muntasyirah ila khamsati ahkam. Bid'ah yang kita sering sebut tuh bid'ah itu ada lima jenis, ada bid'ah haram, ada. Jadi beliau yang mencetuskan pertama kali itu setahu saya. Jadi bid'ah, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh. Salah satu bid'ah wajib itu belajar ilmu nahwu shorof. Karena nahwu shorof kan nggak pernah dipelajarin sama Nabi Muhammad. Jadi ilmu nahwu shorof lahir belakangan daripada bahasa Arab sendiri. Udah sejak kapan tahu nahwu shorofnya belakangan lahir. Waqad tawaqqafa Ibnu Abdissalam, Imam Ibnu Abdissalam, Izzuddin bin Abdissalam tawaqqaf. Itu apa, enggak komentar apa-apa, fi syurbi min anharihim wa ghairiha, dalam masalah minum daripada sungai yang ada di jalanan. Jadi katakanlah di sini sungai. Ini jalanannya masjid tapi kemudian di sini sungai gitu. Kalau ada orang yang mau minum di sungai sini, boleh apa enggak? Gitu kan. Imam Izzuddin bin Abi Salam tawakuf. Enggak tahu gitu. Tapi bukan berarti tawakuf itu bukan berarti enggak tahu. Tawakuf itu bisa berarti dia tahu kedua pendapat tersebut, cuman dia tidak menentukan mana yang aujah, mana yang asbah begitu. Ya udahlah, ini enggak mau jawab lah gitu. Ada orang keausan di sini nih. Dia ngelihat ada sungai karena akses yang bisa diambil lewat sini. Sini sungainya terlalu curam misalnya begitu ya. Akhirnya dia mau ke sini. Cuman kan ini jalan punya dia ini 1, 2, 3. Boleh gak kalau dia masuk sini minta air? Tawakkafa Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Imam Izzuddin bin Abdul Salam gak jawab itu. Ah gitu. Ya tentu kan boleh kalau pakai izin begitu. Wa qala al-Qadi Husain, Imam al-Qadi Husain mengatakan laisa li ahadin ayajlis fi darbihim bighairi idnihim, juga tidak boleh untuk siapapun ayajlis duduk-duduk fi darbihim di jalan tersebut bighairi idnihim tanpa izin mereka begitu. Ada bahasan tentang saluran air kayaknya udah lewat ya, saluran cuman enggak terlalu panjang tuh saluran air. Dalam masalah jual beli tentang apa namanya kemungkinan ada saluran air yang apa istilahnya mampet gitu ya, tapi mudah-mudahan terketemu gitu. Tapi intinya saluran air dengan balkon dengan robang angin itu kan konteksnya mirip semua, dalam arti konteksnya itu memberikan mudarat kepada orang lain di samping kita. Maka lubang saluran air pastikan dia melalui jalur yang tidak membahayakan orang lain, langsung ke sungai atau langsung ke kali atau bikin septic tank sendiri langsung ke bawah. Jangan kemudian, makanya akses terhadap saluran air kan ada beberapa rumah yang saluran airnya nggak ada, dia langsung buang ke jalanan dan itu kan membahayakan juga. Gitu, enggak bagus itu rumah begitu. Wallahu a'lam. Wa qawlu syekhi dan perkataan Syekh ila bi idzni ahli darbi. Jadi perkataan Syekh Abi Suja kalau kita lihat ke belakang, wa yajuzu lil insani ay yushi'a rawshanan fi tariqin nafidhin la tatadarraru al maratu bihi wa la yajuzu fi ad-darbi al mushtaraki illa bi idzni ahli darbi. Illa bi idzni ahli darbi. Jadi kata Syekh Abu Suja, ini ahlud darbi nih, jalanan buntu ini yang berhak adalah ahlud darbi. Ahlud darbi itu ini, 1, 2, 3. Orang yang rumahnya, pintunya tuh mengarah ke jalan. Sedangkan orang yang rumahnya, pintunya mengarah ke bukan jalanan, gitu, ke sana, di tembok. Ini bukan ahlud darbi. Ahlud darbi ini. Gitu. Dan orang-orang yang, apa namanya, ahlud darbi, kata Syekh Imam Taqiyuddin al-Aisyini, huwa a'am, itu lebih umum minal ajanib wa min ashabih. Itu lebih, jadi kalimat ahlu darbi, teman-teman yang dirahmati Allah, ahlu darbi itu kalimat yang sangat luas. Dia lebih luas daripada sekedar orang asing atau juga yang punya. Maksudnya gimana? Maksudnya bisa jadi begini. Ya, tadi ya. Ini kita rapihin nih, enggak enak nih kelihatannya. Nah, ini jalanan. Kemudian jalanannya letter apa nih? Letter T gitu ya. Ini jalanan buntu, ya kan? Jalanan buntu. Torik Masdud gitu. Di sini ada rumah. 1 2 3 4 gitu. Pintunya langsung sini, pintunya ke jalan satu. Nah, ini pintu-pintu. Ini yang disebut dengan ahlud darbi. Ada di sini rumah, cuman pintunya ke sini nih. Di sini cuman tembok. Nah, ini bukan ahlu darbi nih. Ini bukan ahlu darbi nih, gitu. Yang ahlu darbi ya ini nih, yang pintunya mengarah ke jalan. Nah, kata Imam Taqiyuddin al-Aisyini, yang disebut ahlu darbi itu lebih umum daripada sekedar orang yang punya atau orang asing ada di situ. Karena bisa jadi rumah ini isinya bukan pemiliknya, tapi orang yang nyewa. Mustajir atau orang yang mustahir minjem. Pak Haji saya kebanjiran nih kan. Saya kebanjiran Pak Haji. Ya, saya numpang dulu di rumah Pak Haji. Jadi musta'ir. Atau bisa jadi santri yang memang ditaruh di sini. Bukan pemiliknya. Jadi maksudnya ahlu darbi itu tidak harus selalu dia pemilik rumahnya. Tidak selalu adalah dia harus orang yang memang di korinah. Punya korinah untuk tinggal di situ. Enggak. Tapi siapapun yang memang punya akses terhadap itu. Entah bisti'jaratin au bi'i'aratin. Entah dengan ijaroh atau apapun itu. Pokoknya dia adalah orang yang punya akses tinggal di situ. Namanya ahlu darbi. Wahuwa kathalil dan memang begitu. Li'annal amlaka mushtaraka hadha sya'nuh. Karena harta yang dimiliki bersama. Ini kan jalanan dimiliki bersama. Hadha sya'nuh. Begitulah kondisinya. Artinya tidak boleh diakses oleh siapapun kecuali ahlu darbi. Dan kalau ada yang mau akses dia harus punya izin. La yajuzu tasarrufu fiha illa bi'idzni baqiyati syuraka. Tidak boleh melakukan sesuatu di dalam jalanan tersebut illa bi'idzni baqiyati syuraka, kecuali dengan izin sisa yang lain, apa namanya, penghuni yang lain. Jadi katakanlah nih rumah yang nomor 2 mau bikin sunatan. Dia bikin tenda kan gitu. Ini karena jalanannya buntu, dia bisa bikin tenda dari sini ke sini nih. Ini tenda nih, boleh gak? Boleh, karena itu punya haknya. Cuman syaratnya izin nih, izin ke sini, izin juga ke sini, kan gitu. Dan itu terjadi di mana-mana, kan ya. Walihada dan karena itu juga yahrumu ala syarik ayyurattiba ayyutatriba yutarriba. Yahrumu ala syarik ay yutarriba al-kitaba min al-ha'itil mushtaraki illa bi'idni syarik. Karena itu tidak boleh kemudian tatribul kitab. Apa tatribul kitab itu? Wad'u turab ala al-kitabah liyaksu wal-khatul aswad bahjatan wa jamala. Saya enggak ngerti ya tatribul kitab itu maksudnya apa. Tapi mungkin yang dimaksud tatribul kitab tuh kayak di sini tuh kayak mural gitu. Cuman modelnya di sana tuh habis dicat nih tembok. Ini tembok nih gitu deh. Ya gitu tulisannya fak koruptor. Iya, koruptor mah kudu difakin, emang ngapain gitu. Habis ditulis make cat agar tulisannya tuh tetap kekal. Tatrib itu yang saya pahami, tatrib tuh dikasih debu, maksudnya dikasih pasir, nempel tuh. Nah, karena nempel itu pasir, maka ini tulisannya terus kekal. Nah, mungkin kalau di kita namanya mural kalau zaman sekarang ya. Jadi karena ini dimiliki oleh bersama, kata Imam Taqiyuddin Alisi, yahrumu ala syarik, diharamkan bagi salah satu ahlu darbi ayyutarriba al-kitaba, dia untuk tatribul kitab, untuk melakukan tatrib itu, minal ha'iti, di tembok al-mushtarok, yang mushtarok illa bi'idni, tembok yang tembok bersama, ini nih. Tembok bersama kan, ini tembok bersama, ini juga tembok bersama. Jadi gak boleh bikin mural, kecuali maka izin dulu tuh sama yang ahlu darbinya. Illa bi'idni syarik. Walam ketahuilah, kata Imam Taqiyuddin Alisni, an ahla darbil masdudi, bahwasanya ahli darbi al masdud, orang yang punya hak terhadap jalan buntu itu, man lahu babun nafidun fihi. Nah, tadi kita singgung man lahu babun nafidun fihi, yaitu orang yang punya pintu mengarah ke jalan tersebut. Ini dia nih. Nih, ini pintunya kan mengarah ke jalan. Ini pintu mengarah ke jalan. Jadi ini dia 1 2 3 4. Sedangkan ini orang yang cuman temboknya dong nempel, bukan ahli darbi. Jadi yang disebut ahlu darbi, man lahu babun nafidun fihi, orang yang pintunya mengarah kepada jalanan tersebut. Li'annahu huwa alladhi yastahiqqul intifa, karena mereka-mereka itulah yang punya hak memanfaatkan jalan. Kalau yang rumah sini kan gak manfaatin jalan. Gak pernah lewat situ juga. Ya, ini ibaratnya ini klaster belah sono, ini klasternya beda lagi. Yang punya beda. Wa yastahiqqu kullu wahidin min babi darihi ila ra'si darbi, dan setiap orang berhak untuk memanfaatkan, yastahiqqu kullu wahidin min babi darihi, dari pintu rumahnya kepada jalanan tersebut dia punya hak. Duna mayali duna ma yali akhirid darbi, berbeda dengan orang yang di ujung jalan. Li anna dzalikal qadr huwa mahallu taraddudihi, karena kadar itu ini pintu ya maksudnya. Ini kan pintu, dia punya akses gitu. Tapi ada orang yang mungkin rumahnya di pojok sini. Ya ini akhir darbi nih. Akhir darbi. Ujung jalanan. Aksesnya cuma segitu doang. Begitu. Maksudnya kalau dia ingin melakukan apapun di ujung jalan sini, dia nggak perlu. Nggak perlu izin ke 1, 2, 3, 4. Karena 1, 2, 3, 4 ini tidak memanfaatkan ujung sini. Gitu. Ya tentu dengan akhlak yang baik. Begitu, nah, dia mesti izin. Tapi aslinya dia nggak perlu izin karena ujung jalan ini tidak dimanfaatkan. Bukan mahal taroddud. Mahal taroddudnya isi dia ini dari sini ke sini, dari sini ke sini, kan gitu. Nah, mahal taroddudnya dia ini dari sini ke sini. Sedangkan dia, ya dia dari sini. Tapi orang lain tuh kan nggak sampai sini taroddudnya. Maka dia berhak memanfaatkan ini tanpa perlu izin. Man lahu fihi babun. Iya, man lahu babun. Oh. Maksudnya ini ya, Pak Iwan, dari wa'lam ya, wa'lam anna darbal masdudi man lahu babun nafidun fihi. Kalau di Pak Iwan, man lahu fihi babun. Sama aja sih. Maksudnya intinya tidak ada arti yang berbeda. Man lahu fihi babun. Orang yang punya pintu di jalanan tersebut, artinya pintunya itu memang di jalan, bukan di jalan, maksudnya mengarah ke jalan. Atau man lahu babun nafid. Ada orang yang punya pintu, babunnya nafid. Babunnya itu akses nafid mengarah ke jalan. Li'annahu alladhi yastahiqul intifa wa yastahiqu kullu wahidin min babi darih ila ra'sid darbi wa duna ma yali a wa duna ma yali akhirid darbi, berbeda dengan, jadi setiap orang punya hak atas akses daripada pintu ke jalanan, berbeda dengan orang yang di akhir kan enggak akses jalan, cuman itu doang. Duna ma yali akhir bab ala sahli anna dzalikal qadr, karena qadar itulah huwa mahallu taraddudi, yaitu tempat di mana dia bolak-balik. Wa ma ada dzalika huwa kal ajnabi, maka selain itu dia seperti orang-orang asing. Jadi begini maksudnya. Ini dia punya akses dari rumah ke sini nih, gitu. Dan untuk keluar rumah dia kan melewati ini nih. Nah, gitu tuh. Berarti ada orang yang punya ini nih. Maka untuk melakukan apa-apa, ya dia harus izin sama ini, gitu. Tapi kalau dia dalam hal akses keluar kan dia memang artinya melewati 1, 2, 3, 4. Maka hak dia terhadap jalan dari sini ke sini nih, dia perlu memperhatikan hak orang lain. Tapi apa yang dilakukan di pojok sini nggak ada masalah. Karena ini hak, bukan hak. Karena orang lain tidak memanfaatkan pojok jalan sini. Itu cuma dia doang yang manfaatin. Tapi jalan yang dimanfaatkan oleh banyak orang, walaupun itu jalan buntu, dia tetap dia tetap harus izin kepada yang lain. Jatuhnya kal ajnabi. Fa idza arada an yaftaha baban ila dakhil. Kalau ada orang yang ingin buka pintu ila dakhil ke dalam, dakhil itu maksudnya ke dalam jalanan, muni'a illa bi ridhohum. Nah, tadi nih, dilarang kecuali dengan ridho mereka. Ini ahlud darbi 1, 2, 3, 4, 5 ama ini. Ini orang ini dulu nih pintunya di sono gitu. Tapi kemudian dia mau buka pintu, kayaknya enggak enak lu sono udah sempit, dia mau buka pintu di sini. Boleh apa enggak? Boleh, asal mereka ridho nih. Ini ahlud darbi ridho. Jadi ada orang yang mau buka pintu di jalan tersebut bighairi idzni enggak boleh. Tapi kalau pakai ridhonya boleh. Wa in arada ay yu'akhkhira babahu ila ra'sid darbi falahu dzalika. Dan kalau ada orang yang ingin yu'akhir, di akhir itu apa ya? Mengakhirkan sebenarnya. Iya, kalaupun di pojok dia bikin bangunan permanen seperti kanopi kan tidak membahayakan orang aktif. Tidak ada yang mengakses jalan tersebut. Jadi sah-sah saja. Tidak ada orang yang mengakses jalan tersebut. Maka itu sah-sah saja. secara fikih tidak ada yang dilanggar karena tidak mahallu taraddud. Karena mahal tempat bolak-baliknya orang ini kan cuma dari sini ke sini. Bolak-baliknya dia cuma dari sini ke sini doang. Ya kan? Nah, di sini tidak ada yang punya akses bolak-balik. Taraddudnya enggak ada, maka dia berhak untuk ini. Kecuali kalau orang ini mau bikin sunatan, akhirnya kan tendanya itu kan harus bikin izin. Tapi kalau dia bikin kanopi di belakang, tidak ada hak yang dilanggar. Kenapa? Karena hak taraddudnya orang ini cuma sampai sini ke sini. Ini ke sini. Kan begitu. Maka enggak ada masalah untuk jalan yang masdud. Tapi kan tentu dalam kaitannya makarimil akhlak kan gitu. Daripada akhlak baik, ya tentu dia kan pamit dulu istilahnya gitu, izin dulu kan gitu. Ya namanya juga jalan kan ya. Wa in arada ay yu'akhkhira babahu ila ra'si darbi falahu dzalika. Dan kalau jadi kan tadi orang yang pintu rumahnya di sana awalnya, kemudian dia mau pindahin ke sini pintunya, boleh. Ya kalau memang ridho nih ahlu darbinya ridho. Wa idza wa in arada ay yu'akhkhira babahu ila ra'si darbi. Kalau kemudian diakhirkan pintunya sampai jalanan, falahu dzalika, itu juga boleh, li anna tarqa ba'da haqqi bi syarti an yasudda al-awwal. Li anna tarqa ba'da haqqihi, meninggalkan sebagian daripada haknya, bi syarti an yasudda al-awwal, syaratnya harus harus menutup yang pertama. Mungkin maksudnya ininya ditutup ya, ininya ditutup kemudian dialihkan ke sini. Ini yang saya belum paham nih maksud akhir bab. Tapi yang paling mungkin ya tadi bahwa awalnya pintunya bukan di situ kemudian begitu. Wallahu a'lam. Wa alam ketahuilah anna wad'al mizab, bahwasanya menaruh atau membuat mizab. Mizab itu talang air. Kafat hilbabi itu hukumnya sama seperti buka pintu. Thumma haythumuni asyakhsu min fathibab. Daripada sisi di mana orang dilarang buka pintu. Fasolah ahlu darbi bimalin. Kemudian solah ahlu darbi bimalin sahha. Kemudian dia melakukan janji damai dengan ahlu darbi sahha. Ya tadi. Orang ini nih pintunya awalnya di sini. Kemudian dia mau buka di sini pintu. Bukan cuma pintu kan, akhirnya garasi mobil di sini. Nah, kata orang ahlu darbi, ya nggak bisa lah. Sampean kan bukan klasternya. Ya udah, saya bayar aja dah. Gitu. Jadi sholah, melakukan sulh. Jadi musholah. Musolah anhunya duit. Musolah ilaihinya akses babu darbi. Jadi boleh tuh. Ya udahlah sampean kalau mau buka pintu silahkan, tapi kita minta sekian. Boleh, ya boleh, karena kan emang dia yang punya hak ini. Kan gitu. Orang bikin portal aja boleh kan gitu. Orang gak boleh akses ya gak ada masalah. Karena ini Torik Masdud dan ini dia lah orang berhak punya akses tersebut. Jadi wad'il mizab, naro talang air itu sama seperti buka pintu. Kemudian orang yang dilarang untuk buka pintu. Itu fasolah ahlu darbi bibalin. Kemudian dia melakukan soleh, musolah, janji damai. Dengan orang yang ahlu darbi ini bimalin dengan harta soha. Sahli anal intifa bil arkan, itu salah satu bentuk pemanfaatan terhadap tanah yang awalnya bukan punya dia. Bikhilaf isra'il jana, berbeda dengan membangun jana kama marra fil faru. Membangun balkon itu enggak boleh. Karena apa? Ya karena al junah itu sabitun bil qarar kan begitu. Kalau itu mengarah ke jalanan, itu kan berkaitan dengan orang yang, jadi dia bikin kanopi menjorok keluar. Kalau kanopinya atau balkonnya mengarah ke jalanan, maka kan diperhitungkan apakah dia membahayakan orang lewat. Kalau ke jalanan pasti membahayakan. Tapi kalau balkonnya mengarah ke kuburan gitu ya. Kalau balkonnya mengarah ke kuburan, kan kemarin di for itu kita singgung bahwa musholah ilaihi, menjadikan balkon sebagai musholah ilaihi aja kan enggak boleh. Karena yang namanya balkon itu berdiri di udara. Dan udara itu tidak bisa diakadkan gitu. Dan itu bukan punya siapa-siapa kan gitu. Li'anna ala li'anna apa namanya. Li'innama yattabi'ul qoror. Sedangkan yang namanya balkon itu harus ngikutin qoror. Harus ngikutin tanahnya. Harus ngikutin tanah. Kalau nggak ada tanah berarti nggak boleh. Tapi kan ada kanopi yang sifatnya itu maklum. Maklum dalam arti ya kita ma'fulah yang namanya wajar. Dia kan di itu ada bikin apa istilahnya, dia bikin jendela, lubang angin. Lubang anginnya kalau enggak dikasih apa sih atap atau kanopi ya 100 cm atau 1 meter wajarlah untuk nutupin hujan. Itu kan sesuatu yang dimaafkan dalam pandangan umum kita gitu. Tapi kalau udah bikin kanopi sampai 2 meter, 3 meter buat naromoh. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi ada sesuatu yang memang dimaklumi dalam pandangan kita sebagai masyarakat bahwa orang kalau bikin jendela kemudian dibikin talang airnya supaya jendelanya nggak masuk air pas hujan, dan itu kan paling 30 cm, 40 cm itu wajar-wajar aja. Tapi kalau kemudian bikin kanopi, bikin balkon yang itu jauh daripada normalnya, itu kan berarti nggak boleh karena itu hawa, di hawa itu harus ngikutin koror. Korornya kan gak sampai situ. Koror maksudnya koror tanah dia kan gak sampai situ. Jadi seperti itu Ustaz Maulana. Far'un, satu lagi ini sebelum kita selesai. Far'un, lisyakh sifathu tokoh. Bagi seseorang boleh tokoh, boleh membuka tokoh. Tokoh itu syabab, syubab, jendela. Fi milkihi kaifasha, di rumah atau di tanah dia punya kaifasha sebagaimana dia mau. Idla hajarof alihi, karena memang dia enggak bakal dicekal toh itu tanah dia sendiri. Walau arad ayyaftah baban fid darbil masjid. Kalau ada orang yang ingin buka pintu fid darbil masjid di jalan buntu tadi orang ini temboknya ada di temboknya nempel jalan buntu nih, pintunya di sana. Tapi kemudian dia mau buka pintu di sini nih. Wa idza arada, kalau ada orang yang pengen ayyaftah baban, dia buka pintu fidar bil masdud di jalanan buntu ini. Begitu. Wa yusammirahu, tapi kemudian pintunya cuman pintu doang kemudian dikunci. Yusammir itu kan bahasanya dipaku. Dipaku gitu. Jadi enggak dibuka. Dia bikin pintu tapi enggak dibuka-buka, udah dikunci. Fahallahu dzalika, apakah dia boleh melakukan itu bighairi ridha ahli darbi, tanpa keridhaan ahli darbi, tanpa keridhaan ahli darbi yang ini nih enggak perlu izin begitu. Wajahani, ada dua pendapat, ahaduhuma yang pertama la, dia enggak boleh itu. Tetap harus izin. Kama law qala ana attakhid aniyatan min dhahabin aw fiddah wal astamiluha fa innahu yumna dzalika. Karena itu sama seperti orang yang nyimpen bejana emas dan perak. Bejana emas dan perak kan enggak boleh digunakan. Saya enggak gunain, Ustaz. Saya simpen boleh, tetap ke dalam mazhab Syafi'i kan enggak boleh. Nah, begitu juga sama. Saya mau buka pintu, cuman pintunya saya enggak buka, bikin doang gitu. Ya tetap enggak boleh. Jadi kalaupun harus, dia harus izin. Jadi harus izin. Aslinya haram kecuali izin gitu. Itu pendapat yang pertama. Fa innahu yumna dzalika rajih, tapi pendapat yang rajih fil babi, dalam masalah pintu, al jawaz dunal awani, beda hukumnya sama awani. Jadi kalau pintu ya boleh, enggak apa-apa, enggak usah izin, toh enggak dipakai kok pintunya enggak dibuka, kok cuman pintu doang. Kan ada ya orang yang bikin begitu itu, bertahun-tahun pintu dikunci enggak pernah dibuka, kan gitu. Sampai akhirnya kuncinya hilang. Dia enggak tahu bagaimana buka pintu. Sekali buka pintu langsung dibobok tembok. Jadi kalau masalah pintu mah boleh, enggak perlu izin. Kenapa? Dia cuma bikin pintu enggak buka kok. Dia enggak buka akses, dia bikin pintu doang. Jadi rajih fil babi, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, yang rajih dalam masalah pintu al-jawaz, boleh dia bangun dan dia paku itu tidak dibuka dunal awani. Tapi kalau hukumnya bejana mah beda. Kalau bejana emas ya haram walaupun cuma disimpan doang. Li'annahu law arada rafa haitsihi bikamalihi kana lahu dzalika. Karena seandainya nih orang yang punya tembok di sini nih. Kama la'un law arada rafa hati, kalau seandainya dia ingin rafa hati itu maksudnya bobok temboknya, menghancurkan itu. Kalau seandainya dia ingin menghancurkan tembok yang belakang itu, tembok yang mengarah ke jalan itu, bikamahli secara sempurna semua-muanya dibobok, dihancurin, kana lahu dzalika, dia boleh melakukan itu. Kan ya, kalau membobok menghancurkan boleh, kenapa bikin pintu enggak boleh? Yang penting kan kita tidak melakukan apa, tidak mengambil akses itu. Fahadha aula, dan masalah bikin pintu tapi kemudian dikunci dipakai itu lebih utama daripada sekedar menghancurkan tembok. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam, banyak pelajaran yang kita dapat, tapi juga ada beberapa poin, beberapa teks yang kita lewati karena memang saya enggak paham. Mudah-mudahan ada teman, kerabat atau juga guru-guru kami yang melihat menyaksikan ini bisa melakukan koreksi atau nanti kita cari insyaallah. Faslun wa syara'ituhu wa syara'itul hiwalati, hawalah atau hiwalah, wa syara'itu hawalah. Hawalah itu transfer. Insyaallah akan kita bahas hari Senin insyaallah. Allah Ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para teman-teman sarjana muslim, guru-guru kami, para asatid. Jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Dan Allah wa'ayakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.